Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari apa yang dibawakan oleh Muallif rahimahullahu taala dari kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada hadis yang kedua dari bab hal yakunu qaulul marid inni waji'un syikayah. Itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, yang mana ketika itu beliau masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sedang sakit demam dengan panas yang tinggi. Nah, dan ketika dijenguk oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan ditanyakan tentang keadaan penyakitnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna kadzalik, sesungguhnya kami demikian. Inna kadzalik nusabu bil amrad, demikianlah kami juga terkadang ditimpa musibah dengan penyakit-penyakit. Dan inilah syahid dari apa yang dibawakan oleh Muallif rahimahullahu taala, bahwasanya diperbolehkan untuk orang yang sakit mengatakan, menyebutkan tentang penyakitnya, dan ini bukan termasuk bentuk keluhan atau pengaduan yang dilarang, karena itu hanya sekedar ikhbar, pengkhabaran naam kepada orang lain tentang keadaan yang sedang terjadi. Naam, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu fima yata'allaqu bi bahthi syikayah, yakni halil maridi an yashkuwa ma bihi am alaihi ay yashbira wa yaktum ma bihi min bala wa juhdin wa faqrin wa ghairi. Berkata Syekh Zaid rahimahullahu taala, hadis ini berkaitan dengan pembahasan yang masuk pada permasalahan asyikayah, yaitu pengaduan atau keluhan. Yakni yaitu apakah diperbolehkan bagi orang yang sakit mengeluhkan atau mengadukan apa yang dia rasakan dari penyakitnya, am alaihi ayasbir wa yaktum, atau dia harus bersabar dan harus menyembunyikan apa yang ada padanya dari musibah, wajuhdin, dan kesusahan atau kefakiran atau yang lainnya. Bolehkah dia menceritakan, mengkhabarkan kepada orang lain tentang apa yang sedang dia alami, sedang dia rasakan dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau boleh diceritakan, dikhabarkan kepada orang lain? Qala wa fil maqami tafsilun, maka di dalam keadaan ini ada rinciannya. Ada rincian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu wa dzalika annahu idza kanat asy-syikayatu 'ala sabili at-tasakhkhuti wal jazaa' fa dzalika haramun la yajuzu lil insan. Rincian yang pertama, apabila asy-syikayah, keluhan atau pengaduan yang dia sebutkan itu dalam rangka dia marah, berkeluh kesah, naam, maka yang demikian ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukannya. Naam, dia sedang diuji dengan suatu penyakit atau diuji dengan kefakiran, kesusahan atau musibah apapun itu bentuknya, dia ceritakan dan dia sedang berkeluh kesah, marah, tidak terima dengan keadaan yang ada, tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Mengapa demikian? Qala li'anna Allah huwa alladhi ibtalahu bil marad aw ibtalahu bil faqr aw bil khauf aw bil kurubi wal hammi wal gham fa in sabara sabara falahul ajr al mudha'af was thawabul azim wa in jazaa wa tasakhata wa lam yarda bi qada'illahi wa qadari faqad ghadiballahu alayhi wa musibatuhu baina yadayhi wa fi jasadih fa hadhihi ash-shikayah inda idzin haram. Yaitu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah memberikan ujian, memberikan cobaan, baik itu dengan penyakit atau memberikan ujian dengan kefakiran atau dengan adanya rasa takut atau adanya kesusahan, kesedihan, kegundah gulanaan. Fa in sabara, maka apabila dia bersabar, pasti dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ganjaran yang agung. Akan tapi sebaliknya, apabila dia berkeluh kesah, dia marah dan tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, faqad ghadiballahu alaihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Ditambah lagi musibah itu sudah dia rasakan ada di hadapannya dan ada pada tubuhnya. Naam, ketika dia berkeluh kesah, sudah musibah itu tidak akan hilang. Demikian pula, naam, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluhan dan pengaduan yang seperti ini hukumnya haram. Qala wa amma syikayatu li tabibin aw shadiqin tu'limuhu bil waqi' fataqulu mathalan maridtul yawm walhamdulillah wa syafani Allah wa ma syakala dzalik la haraja. Adapun yang kedua, apabila syikayah, bentuk pengaduan tadi, bentuk keluhan itu ditujukan kepada seorang dokter atau temannya, nam, yang dia ingin mengkhabarkan kepadanya tentang keadaan yang sedang dia rasakan. Misal dia mengatakan kepada dokter atau temannya, maridtul yaum, aku hari ini sedang sakit, alhamdulillah, nam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku, atau ucapan yang semisalnya, hanya sekedar pengkhabaran, tidak ada bentuk keluhan atau marah, maka ini la haraj, tidak mengapa, diperbolehkan. Qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma dakhala alaihi as-sahabiyul jalil Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa yu'aq ya'ni ishtadda bihi al-humma faqala innaka latu'aq wa'kan shadida qala ajal kama yu'aqu rajulani minkum qala laka ajran qala na'am fa akhbarahu bidzalika wa lam yaktumhu wa hadza la haraja fi. Dalilnya adalah sebagaimana yang hadis kemarin dan atsar sebelumnya, di sini ditambah dengan dalil yang lain oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih rahimahullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri qala laha qalaha lamma dakhala alaihi, beliau menyebutkan tentang penyakitnya. Naam, ketika masuk menemui beliau sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Naam, dalam keadaan beliau yu'aq, sakit demam. Yani ishtadda bihil humma, dengan demam panas yang tinggi. Faqala, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Naam, Abu Sa'id bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka latu aqwa'kan syadida, sesungguhnya engkau sekarang sepertinya dalam keadaan demam yang tinggi, panas yang sangat. Qala ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kama yu'aqu rajulani minkum, sebagaimana demam yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Maksudnya demam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan dari panasnya. Demam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian, dilipat gandakan dari penyakitnya dan rasa sakit dari demam tersebut. Qala, maka Abu Sa'id bertanya, laka ajron, jika demikian penyakit yang kau rasakan itu berlipat ganda, berarti engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Qala na'am, maka Nabi SAW menjawab, iya. Karena apa? Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis yang lain, na'am, bahwasannya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah. Sehingga Nabi SAW mendapatkan dua pahala karena beratnya ujian dan cobaan yang beliau rasakan. Apa syahidnya? Fa'akhbarahu bidzalika wa lam yaktumhu. Nabi SAW mengkhabarkan tentang penyakit yang beliau alami, sakit yang beliau rasakan, dan beliau tidak menyembunyikannya. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Qala ballaka an tukhbira shadiqaka liyad'u walak aw yashfa laka dawa'un yanfa'ukallahu bihi ma'ar ridha wa taslim bi qada'illahi wa qadarihi aw tashku ila tabibin min ajli an yurshidaka ila ilaji hadzal alam fala haraja fi dzalika abadan wa hadza amrun yanbaghi an yu'lam. Bahkan bagimu boleh untuk mengkhabarkan kepada temanmu tentang penyakit yang engkau sedang derita. Apa tujuannya? Supaya dia bisa mendoakan kesembuhan untukmu, atau dia bisa mensifatkan atau menyebutkan untukmu obat yang semoga Allah Ta'ala bisa memberikan manfaat kepadamu atas obat yang disebutkan tadi. Nah, kamu sakit ini, coba kamu minum obat ini, minum ramuan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu dengan sebab obat yang disebutkan tadi. Tentunya disertai dengan rasa ridha dan berserah diri menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, tashku ila tabib, engkau juga boleh mengeluh, mengadu kepada seorang dokter yang dipercaya tentunya, min ajli an yurshidak, tujuannya supaya dokter tadi menunjukkan kepadamu bentuk pengobatan dari penyakit ini. Fala haraja fi dzalika abadan, maka yang demikian ini tidak mengapa, ai diperbolehkan, dan inilah perkara yang hendaknya diketahui. 6. Ini faedah yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan wal amr tsani, dan perkara yang kedua yang hendaknya juga diketahui bahwasannya, yuqadu minal hadis annal ibtilaat allati tusibul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ikhtilafi anwa'iha la yuridullahu azza wa jalla an yuhlikahum biha abada sawa'un maradan aw faqran aw masa'ib mutanawwi'ah la yuridullahu an yashuqqa 'alaihim aw yu'adzibahum. Diambil faedah pula dari hadis ini bahwasanya al-ibtila'at, musibah-musibah, ujian dan cobaan yang menimpa kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, yang menimpa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai macam bentuknya, musibah yang ada, itu semua tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya untuk menghancurkan mereka selama-lamanya. Tidak. Naam, sama sekali tidak. Allah tidak ingin membinasakan, menghancurkan kaum mukminin dan kaum muslimin dengan adanya musibah, ujian dan cobaan. Sama saja, apakah musibah tadi bentuknya penyakit atau kefakiran, kemiskinan atau musibah-musibah yang bermacam-macam di dunia ini. La yuridullah, Allah sama sekali tidak menginginkan untuk memberatkan mereka atau mengazab mereka. Ini siapa? Kaum mukminin, kaum muslimin. Adapun orang-orang fasik, orang-orang fakir, apa kafir, orang-orang zalim, nanti ada pembahasannya sendiri. Sekarang yang dimaksudkan adalah kaum mukminin ketika dia mendapatkan ujian cobaan, itu bukan tujuannya Allah membinasakan mereka atau mengazab mereka. Tidak. Lalu apa tujuannya? Walakin liyarfa'a darajatihim wa liyukaffira sayyi'atihim. Fal mu'minu alladhi yubtala bi syai'in min hadza bi marad aw faqrin aw khaufin wa ghairiha minal masa'ib al muta'addidah wa huwa sabirun wa muhtasib huwalladhi yukassibu maksaban 'aziman bi mudafatil hasanat wa hattul khotaya. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat mereka semua, meninggikan kedudukan kaum mukminin dan kaum muslimin di dunia. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Naam, supaya kesalahan dan dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia fal mu'min alladzi yubtala, maka seorang mukmin yang dia diuji dengan sesuatu dari musibah ini, baik penyakit atau kefakiran, rasa takut dan selainnya dari macam-macam musibah yang ada, dalam keadaan dia bersabar dan ihtisabul ajr, dialah yang sedang mengusahakan dengan usaha yang besar bimudha'afatil hasanat untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan penghapusan dosa. Wa dzalika min khairil makasib allati yunshiduhal mu'minunal uqala, dan inilah sebaik-baik usaha yang diusahakan oleh seorang mukmin yang berakal. Ini usaha yang paling baik, jenis usaha yang paling baik. Dia bersabar ihtisabul ajar mendapatkan musibah supaya dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa takfiris sayiat wa huwa kadzalik min khairi ma yuksibuhul insan, penghapusan dosa. Ini juga demikian termasuk sebaik-baik apa dari yang diusahakan oleh seseorang. Qala fa idza qaddamta 'ala Allahi azza wa jal wa qad dha'afa hasanatuk wa maha anka sayiatik fadzalika huwal fawzul 'adzim. Maka apabila engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah telah melipat gandakan kebaikan-kebaikanmu dan juga menghapuskan darimu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu, fadzalika huwal fawzul 'adzim, maka inilah yang dimaksudkan dengan keberuntungan yang besar, kemenangan yang agung, keberuntungan yang besar yang didapatkan oleh seorang mukmin adalah ketika nanti dia di hari kiamat kelak dalam keadaan pahalanya sudah dilipat gandakan dan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dia di dunia dia bersabar, ihtisabul ajar menghadapi musibah, ujian dan cobaan. Qala ala hadza idza ibtuliyal mu'minuna wal mu'minat wal muslimuna wal muslimat bisyai'in min masa'ibid dunya ala ikhtilafi anwa'iha wa sabaru wahtasabu wa amanu bil qada'i wal qadar wa lam yajza'u fa innahum yusabuna thawban 'azima wa yarbahuna arbahan la nadhira laha min arbahid dunya. Oleh karena ini, ketika kaum mukminin laki-laki dan perempuan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan diuji dengan sesuatu dari macam-macam musibah ini dengan berbagai macam bentuknya, kemudian mereka bersabar ihtisabul ajar mengharap pahala dan beriman yakin dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berkeluh kesah, maka sungguhnya mereka akan diberikan pahala yang besar, ganjaran yang agung, wa yarbahuna arbahan, dan mereka mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut tidak ada bandingannya dari keuntungan-keuntungan duniawi. Apapun keuntungan dunia yang dia dapatkan, berapapun besar jumlahnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari pahala yang besar dan juga takfirus sayiat, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Qala wa hiya raf'ud darajat indallahi 'aliyah wa mudha'afatul hasanat wa mahwus sayyiati wa takfurul khati'at kama sabaqa bayanu dzalika qariban. Keuntungan yang dia dapatkan yaitu dengan pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi, dilipat gandakan kebaikannya, kemudian pula dihapuskan kesalahan dan diampuni dosanya, sebagaimana yang terlewat penjelasannya dalam waktu dekat ini. Qala thumma innal ibtila minallahi yakunu ala qadri imanil abdi bil qada'i wal qadar was sabri wal ihtisab wa hadha huwal ghalib fi halil mu'minin. Naam, tadi masalah mendapatkan keuntungan pahala semuanya sama. Naam, ketika dia sabar ihtisab pasti akan dapatkan pahala pengampunan. Itu akan dia dapatkan. Namun kadar ujian dan cobaan, kadar musibah, apakah setiap orang sama? Apakah setiap hamba si fulan dengan si alan itu sama bentuk musibahnya? Tentu tidak. Pasti berbeda. Kata beliau rahimahullah, kemudian sesungguhnya ibtila, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba, bagaimana kadar keimanannya mengimani qada, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sabarnya dia dan ihtisabnya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disesuaikan besar dan kecilnya musibah, berat dan ringannya ujian cobaan, itu sesuai dengan kadar keimanan masing-masing seorang hamba. Semakin besar keimanannya, semakin besar ujiannya, semakin besar sabarnya, semakin berat cobaannya. Wa hadza huwal ghalib fi halil mu'minin, dan inilah keadaan kebanyakan dari kaum mukminin. Lidza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddul bala, asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling besar cobaannya, siapa mereka? Al-anbiya, para nabi dan rasul. Di mereka berada di tingkat paling atas masalah keimanan, masalah kejujuran, sehingga ujian mereka paling berat. Tsummal amsal, kemudian yang semisal dengan mereka, fal amsal, kemudian yang semisal lagi dari kalangan orang-orang saleh. Qala fi hadzal hadits alladzi baina aydina qala al anbiya tsumma shalihun, dan di dalam hadis yang ada di hadapan kita, nah, beliau mengatakan yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh. Qala fal anbiya war rusulu yubtalauna ashaddal bala ashaddal ibtila wa hum shafwatul khalq fawqa ibtila'i kulli 'abdin shalih. Maka para nabi dan rasul, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Yang paling berat di dunia ini ujiannya adalah mereka para nabi, karena mereka adalah shafwatul khalq, makhluk pilihan, manusia pilihan, yang mana ujian mereka fauqa ibtila'i kulli 'abdin shalih, itu di atas setiap hamba yang saleh. Hamba yang saleh masing-masing punya ujian, yang di atasnya mereka adalah para nabi dan rasul. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin mengazab mereka? Tidak. Wa madzalika illa liyarfa'allahu darajatihim 'aliyah bi fadlihi wa ihsanihi tsumma bisababi dzalikumul ibtila. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat mereka semua dengan derajat yang tinggi, dengan keutamaan dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebabkan karena adanya musibah tadi. Allah ingin menampakkan tentang kemuliaan mereka, ingin menampakkan ketinggian derajat mereka di hadapan makhluk-makhluknya, sehingga Allah uji mereka. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang dirasakan oleh mereka para nabi dan rasul, supaya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Karena apa? Ini termasuk pelajaran yang penting, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, fikhul bala, mendalami atau memahami masalah ujian, ini adalah perkara yang diperhatikan oleh mereka para salafun shalih. Qala fa minal ibtila man qatalahu qaumuh wa minhum man alhaqu bihi dararan wa adza la yutiquhu illa al-kummal minar rijal min ad-darb wal ihanati wat tard wa hadza ma'rufun liman qara al-qur'an wa qarsasa wa qara'a qasas ar-rusul wal anbiya. Maka di antara ujian dan cobaan yang mereka rasakan, para nabi dan rasul, itu ada di antara mereka yang qatalahu qaumuh, dibunuh oleh kaumnya. Naam, kaumnya didakwai untuk masuk Islam, tidak mau menerima dakwah, bahkan berani membunuh kaumnya. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan dharar, mara bahaya, gangguan, yang mana tidak bisa menampung atau merasakan gangguan tersebut kecuali mereka orang-orang yang sempurna, orang yang memiliki keutamaan dari para rijal, baik itu bentuknya pukulan, penghinaan, bahkan pengusiran. Wa hadza ma'ruf, dan ini adalah perkara yang diketahui bagi orang yang mau membaca Al-Qur'an dan membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Kaifa ta'amalu ma'a qaumihim wa kaifa radda 'alaihim aqwamuhum wa dhamma Allahu bani Israil li'annahum yuqattiluna al-anbiya'a bighairi haqq. Bagaimana kaum mereka bermuamalah dengan para nabi mereka, dan bagaimana kaum-kaum tersebut menolak dakwah yang dibawa oleh mereka para nabi dan rasul tersebut, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan Bani Israel karena sungguhnya mereka telah membunuh nabi-nabi mereka dengan tanpa hak. Itu semua sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Demikian pula kata beliau rahimahullah, di antara bentuk ujian para nabi dan rasul, wa minhum man ya'ishu faqiran wa minhum man yahtarifu biyadihi fayamalu fil hadid yulinuhu Allahu lahu kadawud alaihi salam wa minhum man ya'ishu faqiran ka faqrin nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali amri wa huwa khairul bashari alal itlaq wa imamul anbiya'i wal mursalina wa khatimihim. Di antara mereka ada yang hidup dalam keadaan miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa. Dan di antara mereka ada yang bekerja dengan tangannya sendiri. Naam, dia bekerja dengan suatu pekerjaan yaitu melunakkan besi, dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Naam, sehingga bisa dimanfaatkan besi tersebut. Allah naam layyinkan, Allah lunakkan besi tersebut untuk dirinya, seperti Nabi Dawud alaihissalam. Dan di antara mereka ada yang hidup dalam keadaan miskin, seperti kemiskinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kehidupan beliau, dalam keadaan beliau adalah manusia yang paling mulia secara mutlak, dan beliau adalah imamnya para nabi dan rasul dan penutup para nabi dan rasul. Beliau juga merasakan ujian berupa kemiskinan dan kefakiran. Wa ma hadza ubtiliya huwa wa ashabuhul kiram bil faqri fi awwali amrihim fakanu la yajiduna ma yakulun wa qad la yajidul insanu ma yaltahifu bihi ala jasadihi walakinnahum sabaru wa aqamud dina wa jahadu fi sabilillah hatta a'lallahu azza wa jal dinal islam bi fadlihi thumma bi jihadihim wa juhudihim wa hum ala tilkal hal. Demikian pula naam Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya dengan kefakiran di awal-awal kehidupan mereka, sehingga bahkan di awal-awal mereka tidak mendapatkan apa yang bisa dimakan, dan terkadang tidak mendapati apa yang bisa digunakan untuk berselimut menutupi tubuhnya. Akan tapi mereka semua bersabar dan mereka semua tetap menegakkan agama Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama Islam di muka bumi ini dengan keutamaan, kemudian dengan sebab jihad yang ada pada mereka dan juhud kesungguhan yang ada pada mereka semua, para sahabat, dalam keadaan mereka naam berada di atas musibah tadi, fakir, miskin, tapi tetap semangat berjihad dan berjuang. Wa fatahallahu alaihim wa asbahu ba'da dzalika mutma'innin wa akilina wa syaribina wa masturin yarkabunal maraqib an-najibah wa yaskununal buyutan nadhifah li'annahum sabaru wa dzalika thawabun dunyawi ma'a maddakharallahu lahum minas thawabil ukhrawi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka semua, kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, memberikan keberhasilan dalam jihadnya, sehingga setelah itu mereka semua bisa hidup dalam keadaan tenang, bisa makan enak, wasyaribin, bisa minum, wamasturin, dan bisa berpakaian dengan pakaian yang bagus. Demikian pula mereka akhirnya bisa menaiki kendaraan yang indah, kendaraan yang layak, wa yaskununal buyutan nadhifah, dan bisa tinggal di rumah-rumah yang bersih. Itu semua karena mereka bersabar di atas musibah. Dan tentunya ini semua hanya sekedar balasan duniawi, pahala yang mereka dapatkan di dunia tentunya disertai dengan apa yang Allah telah simpankan bagi mereka semua dari pahala ukhrawi nanti pada hari kiamat kelak berupa al-jannah. Kemudian beliau menasihatkan, fal wajib ala manubtiliya minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat bisyai'in minal maswa'ibid dunyawiyah fi jasadih au fi ahlihi au bi wafati shodiqih au bi faqrin au khawfin au hammin au hazan an yu'mina bi qada'illahi wa qadarih. Maka yang wajib setelah kita pahami ini semua, setelah kita baca hadis-hadis dan athar yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, maka yang wajib bagi orang yang ditimpa dengan musibah bagi dari kalangan kaum mukminin dan muslimin laki-laki maupun perempuan dengan sesuatu dari musibah-musibah di dunia ini, baik musibah itu di badannya atau musibah itu pada keluarganya atau dengan meninggalnya temannya atau keluarganya atau kemiskinan atau rasa takut, kesedihan dan kegundah gulaan, maka wajib untuk dia tetap beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahtasibal ajra indallah wa an ya'lama ilmal yaqin annallaha alladhi qaddara alaihi hadza la yuridu an yuhinahu fil ard wa la yuridu an yuhlikahu aw yu'adzibahu. Dan hendaknya dia ihtisabul ajr, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meyakini dengan ilmul yaqin, dengan keyakinan yang mantap di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan musibah-musibah ini kepada dirinya itu tidaklah menginginkan untuk menghinakan dirinya di muka bumi ini, dan Allah taala tidak menginginkan untuk membinasakannya atau mengazabnya. Ini seorang mukmin harus yakin dia mendapatkan penyakit, sedang merasakan kemiskinan, kefakiran, yakini Allah taala tidak akan menghinakannya, Allah tidak sedang mengazabnya, Allah tidak sedang menghukumnya. Lalu apa tujuannya? Wa inna ma yuridu an yarfa'a darajatihi indahu aliyah fid daril akhirah wa an yukaffira sayyi'atihi wa an yaj'alahu min warasati jannatin na'im li'annahu sabara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang menginginkan supaya tinggi derajatnya di sisinya nanti pada hari kiamat kelak, dan sedang menghapuskan dosa-dosanya dan menjadikan dirinya sebagai pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan karena sesungguhnya dia bersabar. Wallahu tabaraka wa ta'ala nada ibadahu biqaulih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru hamba-hambanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah bersabar, dan bersiap siagalah kalian di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah taala supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, dikit lagi ya. Tanbih terakhir beliau sebutkan, qala tanbihun, di sini ada peringatan, qala qad yubtala man huwa qalilud din minal fasiqin wa rubbama yakunu mudayyan lis-shalah wa ghairu mubalin fi akhdi mat'amihi wa mashrabihi la yubali min halalin aw min haram hadza qad yakun wa huwa in kana min jumlatil muslimin wa hasala lahu faqrun aw marad aw nahwu dhalik minal masa'ib fahiya uqubah ajilah. Ini keadaan hamba yang lain. Kalau tadi kaum muslimin, kaum mukminin, sekarang nam terkadang ditimpa musibah yaitu orang yang sedikit agamanya, dari kalangan orang-orang fasik yang suka berbuat kemaksiatan dan perbuatan dosa, bahkan terkadang dia suka menyanyiakan sholat, tidak memperhatikan dari mana dia mengambil makanannya, minumannya, dia tidak memperhatikan apakah dia mencari nafkah dari cara yang halal atau yang haram. Ini kadang terjadi. Wa huwa in kana min jumlatil muslimin, kalau orang ini termasuk dari kalangan kaum muslimin, kemudian dia mendapatkan kefakiran, penyakit atau yang semisalnya dari musibah dan ujian yang ada, fahya uqubatun ajilah, maka ini namanya adalah uqubah yang disegerakan. Uji apa? Hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dari kalangan kaum muslimin, tapi tidak pernah sholat, menyanyiakan sholat, enam, mencari barang-barang yang haram. Ketika dia diuji dengan ujian atau cobaan, maka itu adalah hukuman yang disegerakan. Qala fa in kana min jumlatil muwahhidin faqad yantafi'u bil uqubatil ajilah idza qadima 'ala Allah yaumal qiyamah wa huwa min ahli tauhid wa min ahli shalah qan yattafi' li anna Allah qad ajjala uqubatah. Adapun yang kedua, ketika dia termasuk dari kalangan muwahhidin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkadang bermanfaat baginya uqubah yang disegerakan tadi, sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak, dan dia dalam keadaan termasuk dari ahlu tauhid dan termasuk dari ahlu sholah, orang-orang soleh, terkadang bermanfaat, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ajjala uqubatah, menyegerakan iqobnya, hukumannya. Amma idza lam yubtala bi syai'in minal ibtila'at wa huwa qaliluddin fa inna uqubatahu tudha'af yaumal qiyamah. Apabila dia tidak ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan dalam keadaan naam dia orang yang fasik sedikit agamanya, maka dia akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Famakana man yubtala yakunu musaban bal man dayya adinallah wabtuliya bi syai'in fahiya uqubatun muajjalah ma'a ma yattakhirullahu lahu minal uqubatil muajjalah. Mama kullu man yubtala, maka tidaklah setiap yang diuji itu dia mendapatkan pahala. Tidak setiap orang yang diuji dia mendapatkan pahala, bahkan orang yang menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diuji dari berbagai macam musibah, maka itu adalah hukuman yang disegerakan di dunia, dan nanti dia akan mendapatkan naam uji hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala tunda kelak pada hari kiamat. Naam, ini rincian dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-masaib. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.